Inna fil jannati nahram min laban li aliyin wal husainin wa hasan li aliyin wa husainin wa hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin amma ba'du. Saudaraku para pemirsa yang dirahmati dengan Allah subhanahu wa ta'ala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memang seorang yang memiliki sosok yang luar biasa, pribadi yang luhur, pribadi yang agung, sangat peduli dan perhatian kepada kita, sehingga beliau selalu memberikan amalan, memberikan suatu ibadah, tuntunan dan bimbingan agar kita selalu mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menginginkan agar kita adalah orang yang beruntung. Beliau tidak menginginkan agar kita merugi dunia dan akhirat. Dalam satu hadis riwayat Imam Malik, An-Nasa'i dan Abu Daud menyatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotaya wa yarfa'u bihid darajat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, maukah kalian aku tunjukkan, maukah kalian aku bimbingkan, berikan amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa dan Allah meninggikan derajat. Qalu bala ya Rasulullah. Pada waktu itu sahabat serta menjawab, iya ya Rasulullah, kami menginginkan amalan tersebut. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa dan menghapuskan kesalahan serta meninggikan derajat kita nanti di akhirat dan di syurga ada tiga, kata Nabi. Saudaraku yang Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua bisa menyimak, memperhatikan dan mengamalkan daripada tiga amalan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, kata Nabi, Isbagul wudu alal makarih. Yang pertama, menyempurnakan wudu pada saat di masa kita kesulitan. Saudaraku, memang kita setiap kali kita mau melaksanakan sholat, kita wajib berwudu. Dan beberapa ibadah yang lain juga kita diwajibkan berwudu. Dan kadang-kadang dalam ibadah tertentu kita disunatkan untuk ngambil air wudu. Namun di dalam praktek keseharian kita, kadang-kadang kita tidak memperhatikan untuk menyempurnakan wudu. Kadang-kadang kita ketika membasuh wajah, hanya sekedar membasuh wajah tanpa memperhatikan apakah ketika kita membasuh wajah sudah menyeluruh, sudah rata pada batasan-batasan wajah. Kadang-kadang kita juga tidak melaksanakan sunat-sunat pada saat kita membasuh wajah. Maka oleh karena itu perhatikanlah ketika kita berwudu, ketika saat membasuh wajah, maka usaplah dan basuhlah wajah kita secara menyeluruh merata pada batasan-batasan wajah. Jangan hanya sekedar hanya membasuh wajah saja. Kemudian ketika kita membasuh tangan, hendaklah kita perhatikan bagaimana cara membasuh tangan dalam wudu yang benar. Mulai ujung jari sampai siku, lebih afdal lagi dia melebihi daripada batasan wajib. Dulukan tangan kanan 3 kali sambil diusap dan disela-selai jarinya. Kemudian tangan kirinya diusap, disela-selai jari-jari jemarinya dan 3 kali. Kemudian sambil membaca doa, minta doa, Allahumma atini kitabi biyamini wala tu'tini bishimali. Ya Allah, berikan catatan amalku dengan tangan kananku dan jangan berikan catatan amalku dengan tangan kiriku. Kemudian usap kepala, lebih afdal lagi dia mengusap kepalanya dengan seluruh kepalanya dengan tuntunan dan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia usap kedua belah telinganya sambil berdoa, Allahumma ja'alni minal ladina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Kemudian membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kakinya. Lebih afdal lagi dia lebihkan daripada membasuh pada batasan yang wajib. Inilah yang dimaksud dengan menyempurnakan wudu, yaitu melaksanakan rukun-rukun wudu dengan benar sesuai dengan tuntunan dan syaratnya, dan melaksanakan sunat-sunat wudunya. Ini adalah amalan yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dan menghapuskan dosa dan kesalahan kita, dan Allah meninggikan derajat kita nanti di surga. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa kasratul khuta ila masajid. Banyak langkah menuju masjid, maksudnya kita dimotivasi, didorong oleh Nabi agar kita sering menuju dan melangkahkan kaki kita ke masjid. Langkahkanlah kaki kita menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat kita memasukinya, kita sudah berdoa minta dibukakan pintu-pintu rahmat oleh Allah. Maka oleh karena itu, hai saudaraku, kenapa sekarang ada sebagian orang ketika langkah kakinya mau menuju masjid terasa berat, tetapi ketika langkah kakinya menuju ke tempat-tempat maksiat itu terasa ringan? Mengapa demikian? Padahal Nabi menyatakan agar kita memperbanyak langkah kaki kita menuju masjid. Maka biasakanlah agar kita sholat 5 waktu berjamaah ke masjid, dan ada sholat-sholat sunat kita yang sunnah afdolnya juga di masjid. Ini semua dalam rangka agar kita mendapatkan pahala fadilah yang telah diberikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku pemirsa Duta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga kata Nabi amalannya adalah wantizarus shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah salat. Artinya setelah kita melaksanakan salat, jangan langsung pulang, jangan langsung mengerjakan yang lain, tapi duduklah dulu sebentar, kita membaca doa, baca wirid, munajat kepada Allah, berharap dan berdoa salat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masyarakat sering kita lihat setelah imam mengucapkan salam yang pertama, salam yang kedua, para jamaahnya pada kabur semua, ninggalkan jamaah, ninggalkan masjid. Ini sebetulnya tidak relevan dengan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal hal yang lebih baik daripada semua itu, kalau seseorang habis melaksanakan sholat, dia duduk di sajadahnya, baca wirid, baca zikir, dan berdoa kepada Allah sampai waktu sholat berikutnya. Ini adalah pahala yang luar biasa, keutamaan yang sangat istimewa yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak ingin dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah dan derajatnya ditinggikan Allah Subhanahu wa taala? Semua kita menginginkan demikian. Oleh karena itu, maka lazimilah 3 hal ini. Yang pertama, hendaknya kita menyempurnakan wudu. Kemudian yang kedua, kita banyak langkah kaki kita menuju masjid, tempat-tempat kebaikan. Dan yang ketiga, hendaknya kita menunggu sholat setelah kita melaksanakan sholat. Mudah-mudahan semuanya itu dimudahkan bagi Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk mengamalkan dan menjaga dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridhai kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi kita daripada hal-hal yang tidak kita inginkan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka al-ilma laduni wal fahma sabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.